Pak Quick, apa saja yang terjadi pada pasal 33 tersebut, Pak Quick? Jadi pasal 33 itu sampai 67 belum pernah dijabarkan. Tapi Undang-Undang Nomor 1 tahun 67 menjabarkan apa itu yang dimasukkan sebagai barang itu. A sampai dengan I itu ada itu. Pasal tertentu, pasal 6 kalau nggak salah. Di dalam Undang-Undang Penanaman Modal Asing ya. Nah itu dulu mula-mula dikatakan asing hanya boleh menguasai 5%. Tapi 68 dikatakan sudah boleh menguasai 49%. Lalu peraturan pemerintah nomor 20 tahun 94 mengatakan boleh 95%. Dari semua jasa barang yang disebut sebagai vital untuk rakyatnya. Terus kemudian dalam infrastruktur summit dikatakan bahwa boleh 100% dan tidak boleh dibedakan dalam perlakuannya. Sudah habis kan kalau begitu. Jadi sekarang kalau ditanya apa sebetulnya yang masih termasuk pasal 33, susah, hampir nggak ada. Kenapa bisa begitu Pak Quick? Ini pengaruh suatu spirit atau suatu cara berpikir yang memang trennya rada aneh di Indonesia. Trennya ke arah kembali kepada liberalisme yang murni, mekanisme pasar yang murni, yang belum diimbangi oleh peraturan-pengaturan dan pembentukan institusi yang sifatnya merupakan imbangan dari ekses dari mekanisme pasar. Maka terjadi hal yang lucu, jadi sekarang ini kita punya pasal 33, akan tetapi kita mempunyai undang-undang migas yang mengatakan bahwa harga minyak, walaupun diakui bahwa itu penting untuk negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, tetapi harganya harus ditentukan oleh mekanisme pasar. Akibatnya apa? Akibatnya Mahkamah Konstitusi mengatakan itu tidak sesuai dengan konstitusi. Tetapi tidak dicabut, tidak dirubah. Katanya akan dirubah beberapa pasal yang dinyatakan, tapi setelah sampai saat ini, pasal itulah yang dipakai sebagai acuan untuk menaikkan harga bensin dengan akibat yang seperti ini. Basisnya pasal 33, kemudian dia menyebut satu pasal tertentu krusial di dalam Undang-Undang Migas yang mengatakan ditentukan dengan mekanisme pasar. Jadi kacau balau dah. Baik Pak Quick, terima kasih untuk waktu dan pandangannya. Mitra Bisnis, demikian perbincangan kita dengan Quick Yanggi. Saya Kiki Wijaya.